Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله melanjutkan pembahasan dari kitab Tafsir Karim Ar-Rahman. Kita masih pembahasan ayat yang ke berapa ini? 73. Baik. Sekarang 73 ya. 72 tinggal sedikit lagi. Nah. Kita ulangi sebentar. Ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa anjaynahu wal ladina ma'ahu bi rahmatin minna. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Dan kami selamatkan Hud alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat dari kami. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Dan kami musnahkan sampai akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa ma kanu mu'minin. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Di mana ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Hud alaihissalam dan juga orang-orang yang bersamanya. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimallahu taala fa anjaynahu ay hudan wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna. Kami menyelamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami. فَإِنَّهُ الَّذِي هَدَاهُمْ لِلْإِيمَانِ. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka terhadap keimanan. وَجَعَلَ إِيمَانَهُمْ سَبَبًا يَنَالُونَ بِهِ رَحْمَتَهُ. Dan Allah menjadikan keimanan yang ada pada mereka sebagai sebab mendapatkan rahmatnya. فَأَنْجَاهُمْ بِرَحْمَتِهِ. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dengan rahmat-Nya disebabkan keimanan yang ada pada mereka. Wa qata'na dabiral ladina kadzabu biayatina. Dan kami musnahkan sampai akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ai ista'salnahum bil adabi syadid alladzi lam yubki minhum ahadan. Kami musnahkan mereka sampai akar-akarnya dengan adab yang pedih yang tidak menyisakan seorang pun di antara mereka. Ketika mereka kaum 'Ad, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud alaihissalam kepada mereka, akan tetapi mereka mendustakannya. Bahkan menentang dan menantang adab Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan adab kepada mereka dengan adab yang sangat dahsyat yang tidak menyisakan seorang pun di antara mereka. Wa sallallahu alaihim rihal aqim. Ma tadaru min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karamim. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka angin yang sangat dahsyat. Ma tadaru min syai'in atat alaihi. Tidak meninggalkan sesuatu yang didatangi angin tersebut. Illa ja'alathu karramim. melainkan menjadikannya seperti sesuatu yang rapuh, yang rusak. Angin sangat kencang. Nah, sampai disebutkan dalam ayat yang lain, selama 7 malam 8 hari, angin tersebut menimpa mereka. Nah, sehingga mereka binasa. Bahkan disebutkan tadi, ma tadaru min say'in atat 'alaih illa ja'alathu karwamim. Yang ditimpa angin tersebut, karwamim, seperti sesuatu yang rapuh. Allah subhanahu wa ta'ala binasakan mereka dan tidak menyisakan satu orang pun di antara mereka. Nah, fa'uhliku fa'asbahu la yura illa masakinahum. Mereka dibinasakan sehingga tidak terlihat kecuali tempat-tempat tinggal mereka. Mereka yang binasa semuanya. Seperti sesuatu yang rapuh. Fanzur kaifa kana akibatul munzarin alladina uqimat alaihimul hujaj. Perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang diberikan peringatan yang telah ditegakkan hujah-hujah kepada mereka. Falam yang qadu laha, dan mereka tidak tunduk kepada hujah-hujah tersebut. Wa umiru bil iman falam yu'minu. Mereka diperintahkan untuk beriman tetapi mereka tidak beriman. Fakana akibatuhumul halak wal hizyu wal fadihah. Maka akibat dari perbuatan mereka itu adalah al-halak, kebinasaan, kehinaan, dan kejelekan yang akan mereka dapatkan. Nah, ini hendaklah kita ambil pelajaran. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan azab, hukuman, siksaan kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya, mendustakan utusan-utusannya. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'na wa yawmal qiyamah ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan li 'adin qaumi hud. Diikutkan kepada mereka di dunia ini adab, kemudian diikutkan dengan laknat, dan di hari kiamat mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, sesungguhnya Ad, kaum Ad, mereka kufur terhadap Rabb mereka. Ala bu'na li'alin qawmi Hud. Nah, ingatlah, jauhlah bagi kaum Ad, di mana kaum Ad ini merupakan kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Disebabkan tadi, durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala, laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala, di yaumul qiyamah pun mendapatkan siksa yang lebih besar lagi. Dan juga di antara sebabnya kesombongan yang ada pada mereka. Fastakbaru fil ard. Kaum Ad, mereka sombong di muka bumi ini. Dikarenakan Allah berikan kelebihan pada mereka berupa kekokohan tubuh, kekuatan, mereka sombong di muka bumi ini. Bahkan saya mengatakan, man asaddu minna quwwa, siapakah yang lebih kuat daripada kami? Awalam yarau anna Allaha alladhi khalaqahum wa asaddu minhum quwwa. Tidakkah mereka melihat, memperhatikan bahwasanya Allah yang menciptakan mereka lebih kuat dari mereka? Nah, disebabkan kesombongan yang ada pada mereka ini, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan azab, siksa kepada mereka berupa angin yang sangat kencang sampai 7 malam 7 hari dan membinasakan mereka. Tidak tersisa seorang pun di antara mereka, melainkan binasa semuanya. Wa qala huna wa qata'na dabira alladhina kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berkata dalam ayat ini, kami musnahkan sampai akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Biwajihin minal wujuh. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman dari suatu sisi, dari sisi-sisi yang lainnya. Nah, tidak ada sisi keimanan yang ada pada mereka. Bal wasfuhum at-takdib wal inad. Bahkan sifat mereka adalah mendustakan dan menentang. Nah, enggak ada sedikit pun sifat keimanan yang ada pada mereka. Bahkan sifat-sifat yang jelek, mendustakan dan menentang. Wa na'tuhum al-kibru wal fasad. Sifat mereka itu al-kibru, sombong, wal fasad, dan membuat kerusakan. Ini sifat yang ada pada kaum 'Ad. Nah, sifat mereka al-kibr kita sebutkan tadi. Dengan sombongnya mengatakan, man asaddu minna quwwah. Siapakah orang yang lebih kuat dari kami? Nah, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Berupa perawakan yang bagus dan juga kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi ternyata mereka sombong mengatakan, siapa orang yang paling kuat daripada kami? Nah, ayat berikutnya, ayat yang ke-73. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ila samud akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadaruha ta'kul fil ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudakum azabun alim. Kepada kaum Samud, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus saudara mereka, yaitu Nabi Saleh. Beliau mengatakan, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah datang kepada kalian bukti yang jelas dari Rabb kalian. Inilah unta Allah subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya ada ayat tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala bagi kalian. Fadaruha ta'kul fi ardillah. Biarkanlah unta itu makan di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamassuha bisu. Janganlah kalian berbuat jahat kepada unta tersebut. Fayakhudakum azabun alim. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian adab yang pedih. Qala syekh rahimallahu ta'ala fi tafsir hadhihi al-ayah, wa ila tamud akhahum salihah ila akhiri kisatihim. Kepada kaum Samud Allah mengutus saudara mereka. Saudara dalam nasab, bukan saudara keimanan. Dikarenakan telah kita sebutkan, saudara itu ada saudara nasabiyah, ada saudara islamiyah atau imaniyah. Nah, dan di sini saudara dari sisi nasab. Nabi Shalih alaihissalam di antara kaum Samud. Wa ila Samud akhahum Shaliha. Sampai akhir kisahnya. Ayat, wa arsalna ila Samud al-qabilah al-ma'rufah alladina kanu yaskununa al-hijra wa ma hawlahu min ardil hijaj wa jaziratil arab. Kami mengutus kepada kaum Samud. Samud ini merupakan nama kabilah yang ma'ruf. Nah, yang mereka tinggal di daerah Al-Hijr dan yang sekitarnya, dari negeri Hijaz dan jazirah Arab. Ya, telah saya sebutkan, kaum Samud ini di antara Arab kuno. Nah, ya, kaum 'Ad, kaum Samud, mereka adalah Arab-Arab kuno. Nah, adapun Nabi Muhammad SAW ini disebut dengan Arab Musta'ribah. Ya, Arab Musta'ribah. Dikarenakan asalnya, nenek moyangnya, Nabi Ismail AS, beliau bukan dari kalangan Arab asli. Nah, bukan dari kalangan Arab asli. Kemudian beliau menikah dengan perempuan dari kalangan Arab. Ya, maka keturunannya ini disebut dengan Arab Musta'ribah. Nabi SAW termasuk di antaranya Arab Musta'ribah. Ya. Arsalallahu ilaihim akhahum salihah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka, kepada kaum apa? Kaum Samud. Saudara mereka Nabi Saleh. Nabiyan yad'uuhum ilal iman wat tauhid. Seorang nabi yang menyeru kepada mereka kepada keimanan dan tauhid. Wa yanhaahum 'anisyirki wat tandid. Melarang mereka dari kesyirikan dan membuat tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beliau mengatakan, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah baik kalian selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, sama semuanya. Inti dakwah para nabi menyerukan kepada umatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Da'watuhu alaih salatu wassalam min jinsi da'wati ikhwanihi minal mursalin. Da'wahnya Nabi Saleh alaih salatu wassalam merupakan jenis dakwah saudara-saudaranya dari kalangan para rasul. Nah, inti dakwah mereka sama. Al-amru bi'ibadatillah wa bayanu annahu laysa lil'ibadi ilahun ghairullah. Perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjelaskan bahwasanya tidak ada bagi hamba-hamba suatu ilah sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dakwah para nabi, para rasul intinya sama. Yaitu merintahkan kepada hamba-hamba Allah untuk mentauhidkannya dan melarang mereka daripada kesyirikan. Inilah makna daripada La ilaha illallah. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian bukti yang jelas, bukti yang nyata dari Rabb kalian. Ay khaliqun min khawariqil adat allati la takunu illa ayatun samawiyah. Suatu perkara yang di luar kebiasaan. Allati la takunu illa ayatun samawiyah. Yang merupakan tanda-tanda kebesaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit. Nah, la yaqdirun nas 'alaihim. Manusia tidak mampu untuk mendatangkan tanda tersebut. Summa fasaraha biqoulihi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menafsirkan apa yang dimaksud dengan bukti yang jelas tersebut. Dengan ucapannya, hadhihi naqatullahu lakum ayah. Inilah unta Allah yang merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian. Nah, ayah hadhihi naqatun syarifah fadilah li'idhafatiha ila Allah ta'ala. Unta ini merupakan unta yang mulia, yang memiliki keutamaan, dikarenakan Allah menyandarkannya kepada dirinya. Naqatullah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan idhafatan tasrif. Penyandaran yang sifatnya untuk memuliakan. Ya. Kalau kita lihat idhafah itu, ada idhafah sifat kepada yang disifatinya. Ada juga idhafah makhluk kepada al-khaliq. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti Baitullah. Ini menyandarkan makhluk kepada yang menciptakannya. Rumah Allah. Ka'bah. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disandarkan kepada yang menciptakannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga naqatullah, unta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyandaran makhluk kepada yang menciptakannya. Dan faedahnya, memberikan faedah tasrif, kemuliaan, keutamaan. Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disandarkan kepada Allah dikarenakan memiliki keutamaan, kemuliaan. Rasulullah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan memiliki keutamaan-keutamaan. Nah, begitu juga naqatullah, unta Allah Subhanahu wa taala. Disandarkan kepada Allah dikarenakan ada keutamaan dari unta tersebut. Nah, ini idofah penyandaran makhluk kepada yang menciptakannya. Ada juga idofah menyandarkan sifat kepada yang disifatinya. Nah, seperti yadullah, tangan Allah Subhanahu wa taala. Yad sifat Allah Subhanahu wa taala disandarkan kepada yang disifatinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ada anggapan yadullah itu merupakan menyandarkan makhluk kepada yang menciptakannya. Nah, jangan sampai kita pahami tangan Allah berarti tangan itu makhluk. Nah, atau kalamullah, ya. Kalam Allah apa? Al-Qur'an berarti makhluk. Tidak. Ya. Ini menyandarkan sifat kepada yang disifatinya. Nah, kalam sifat disandarkan kepada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan penyandaran sifat kepada yang disifatinya ini bukan makhluk. Ya. Seperti kalamullah. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala ini bukan makhluk. Adapun haula, mereka ahlu ta'til, ahlu ta'wil yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat, mereka menyebutkan sifat-sifat Allah adalah makhluk. Dikarenakan mereka tidak membedakan mana yang merupakan idofah makhluk kepada al-khaliq dan mana idofah sifat kepada yang disifatinya. Nah, sehingga mereka menyebutkan tadi sifat-sifat Allah adalah makhluk. Kenapa alasannya disandarkan kepada Allah? Ini merupakan penyandaran makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah merinci, idhofah penyandaran sesuatu kepada Allah itu ada sifatnya menyandarkan makhluk kepada Allah seperti tadi naqatullah, unta Allah, unta makhluk. Nah, yang Allah ciptakan. Baitullah, rumah Allah, Ka'bah makhluk. Ya. Ada juga idofah yang sifatnya tadi sifat kepada yang sifatinya seperti kalamullah. Kalam sifat Allah Subhanahu wa taala disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Nah, adapun dalam ayat ini menyandarkan unta kepada Allah Subhanahu wa taala ini menyandarkan makhluk kepada al-khaliq yang menciptakannya. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan memiliki keutamaan. Nah, lakum fiha ayatun azimah. Bagi kalian, pada unta tersebut ada tanda-tanda yang sangat besar. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakara wajhal ayah fi qoulihi laha syirbu wa lakum syirbu yaumi ma'lum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sisi yang merupakan tanda kebesaran ayat tanda kebesaran unta tersebut fi qoulihi laha syirbu wa lakum syirbu yaumi ma'lum. Nah, bagi unta tersebut ada waktu untuk meminum dan bagi kalian pun ada waktu untuk meminum pada hari yang ditentukan. Wa kana indahum bi'run kabirah. Mereka, kaum Samud, memiliki sumur yang besar. Wahyal ma'rufah bi'rin naqah. Yang ma'ruf disebut dengan bi'rin naqah. Sumur unta. Yatanawabunaha hum wa naqah. Mereka saling bergantian. Ya. Dengan unta tersebut. Lin naqati yawmun tasrubuha. Bagi unta ada suatu hari di mana unta tersebut meminum air sumur tersebut. Nah, wa yasrabuna al-labana min dur'iha. Di mana pada hari unta tersebut meminum air dari sumur, kaum Samud mereka meminum susu unta. Ya. Walahum yawmun yaruddunaha. Nah, Dan juga bagi mereka ada hari di mana mereka mendatangi sumur tersebut dan meminum air dari sumur tersebut. Nah, jadi ma'alaha sirbu walakum sirbu yaumi ma'lum. Mereka mempunyai sumur yang besar, diatur jadwalnya. Nah, satu hari untuk unta, satu hari untuk apa? Untuk mereka. Dan ketika unta tersebut minum air susu, minum air tersebut, nah, mereka kaum Samud bisa mengambil apa air susu dari unta tersebut. Nah, dan mereka pun kaum Samud memiliki jatah waktu untuk meminum dari air sumur tersebut. Nah, wa qala lahum nabiyuhum Shalih alaihi salam, berkata kepada mereka Nabi Shalih alaihi salam, fadaruha ta'kul fi ardillah, biarkanlah unta tersebut makan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Fala alaikum min mu'natiha syai'un, tidak ada kewajiban bagi kalian sedikit pun untuk memberikan makanan terhadap unta tersebut. Wala tamassuha bisu', dan janganlah kalian memperlakukannya dengan kejelekan, berbuat jahat kepada unta tersebut. Ay bi aqlin aw ghairihi, dengan menyembelihnya ataupun yang selainnya. Fayakhudakum adzabun alim, kalau seandainya kalian berbuat jahat kepada unta tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan adab yang pedih kepada kalian. Nah, dan ternyata kaum Samud, nah, mereka membunuh, menyembelih unta tersebut. Walaupun yang melakukannya satu orang, tapi yang lainnya dari perempuan, laki-laki, nah, ikut andil terjadinya penyembelihan unta tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengadab mereka semuanya, kecuali orang-orang yang beriman bersama Nabi Shalih alaihi salam. Nah, sering kita ulang-ulang pembahasan tentang kaum-kaum terdahulu, kaum 'Ad atau kaum Nabi Nuh, setelahnya kaum 'Ad, setelahnya kaum Samud, dan kaum-kaum yang lain, ya. Nah, banyak dalam ayat-ayat Allah ulang-ulang supaya menjadi ibrah, pelajaran bagi kita semuanya, akibat dari mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akibat daripada kesombongan, dan akibat mendustakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada mereka adab dan siksa dengan berbagai macam adab dan siksa yang Allah berikan di dunia, dan tentunya di akhirat lebih keras lagi, lebih dahsyat lagi siksa Allah Subhanahu wa taala. Kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam telah disebutkan sebelumnya banjir yang besar sehingga mereka tenggelam dan binasa, kecuali Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya. Kepada kaum 'Ad Allah pun sama memberikan angin yang sangat kencang sehingga mereka binasa, kecuali Nabi Hud alaihissalam dan orang yang bersamanya. Begitu juga kepada kaum Samud, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka adab yang besar. Nah, berupa suara yang sangat keras sehingga membinasakan mereka. Ya. Kecuali Nabi Shalih alaihissalam dan juga orang yang beriman bersamanya. Nah, kepada kaum Lut, Allah Subhanahu wa taala timpakan adab yang sangat besar pula, disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang besar, sehingga Allah pun menyiksa dan mengadab mereka. Kepada kaum yang lainnya, kaum Madian, nah, kaum Fir'aun, Qarun, dan yang lainnya, Allah berikan adab dan siksa yang besar kepada mereka, disebabkan tadi mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bisawab. Naktafi ilahuna ilahuna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.